mendinginkan dunia. Bulan pun merajuk membisikkan setiamu padaku. Otakku pun terhanyut memikirkan mimpinya. Denganmu terhapus semua penat duniaku. Denganmu kau buka semua jalan pikiranku. Senyumku pun terhanyut